Itu aku dulu, itu aku dulu. Jadi gila hidup ini waktu kau putuskan cinta kita. Tapi ku sudah miliki pengganti dirimu yang jauh lebih baik darimu, darimu. Jangan pernah kau merasa dirimu yang jauh lebih baik. Jangan pernah kau percaya diri bahwa kau takkan terganti. Tapi ku sudah miliki pengganti dirimu yang jauh lebih baik darimu, darimu. Memang dulu sekarang ku bisa maju tanpamu. Tanpamu memang dulu ku jatuh tanpamu.